Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, berbagai manuver Menteri BUMN dalam membenahi kinerja badan usaha milik negara yang menjadi tanggung jawabnya dilakukan pada momentum yang tepat, di saat rakyat tengah mempertanyakan ketegasan serta leadership pimpinan nasional, sehingga tidaklah mengherankan jika gebrakan serta manuver Menteri BUMN langsung mencuri perhatian dan memperoleh simpati publik. Untuk melanjutkan bahasan atas gebrakan-gebrakan positif ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengulas resiko terbesar yang harus dihadapi oleh Menteri BUMN atas berbagai gebrakannya justru akan datang dari dalam birokrasi itu sendiri ya Pak Her? Iya, iya. Dan harus dicatat bahwa dia itu bukan birokrat. Di dalam birokrasi itu resistensi itu tinggi sekali gitu loh. Jadi saya khawatir dia frustrasi sendiri kalau nanti dia udah begini-begini, disuruh begini begitu, dia lakukan langkah-langkah dan dia lakukan sendiri gitu. Di dalam itu iya Pak, iya Pak, iya Pak, di belakangnya bukan hanya nggak dikerjain tapi digergaji gitu. Misalnya seperti apa Pak Her? Nah, Pertamina misalnya, direksi dia ganti. Penguasanya itu kan bukan direksi, di bawahnya kan itu orang yang sudah berakar dan berurat di Pertamina seumur hidup di situ, yang mendapatkan keuntungan dengan nyolong dari dalam sistem gitu, tiba-tiba sekarang semua kepentingannya keganggu. Saya kok nggak percaya itu bisa efektif sampai ke tingkat paling bawah. Dan dia ngurusi 158 BUMN nih. Tapi Pak Her, bukankah metode pembenahan yang dilakukan oleh Menteri BUMN lazim dilakukan oleh perusahaan swasta? Iya, iya. Kalau betul sekali. Jadi kalau ya, dia perlakukan seperti perusahaan swasta gitu, langkah-langkah seperti itu menjadi menarik ketika kepemimpinan ini jumud dan mandek gitu lah. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam situasi yang ekstrim, dia bisa jadi Gus Dur kedua gitu. Apa yang Bapak maksud dengan Gus Dur kedua itu Pak Her? Ya, kan Gus Dur dulu gitu, menteri gak ini, dia gak suka, kurang ini greget, dia copot, dia ganti, dia itu gitu loh. Cuman Gus Dur dulu kan manajemennya memang amburadul, jadi gampang ditembaki gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.